ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kembali sini, saya ingin menerangkan ya, cara atau syahnya pemimpin dari jenis yang ketiga. Kalau dia berhasil berkuasa dengan pedangnya, dan orang sudah membaiatnya, sudah mengesahkannya sebagai kepala negara, maka itu syah dihukumi oleh Imam Ahmad, disebut dengan nama khalifah dan disebut dengan nama Amirul Mukminin. Iya, disebut dengan nama Amirul Mukminin. Karena itu kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, man waliyal khilafata bi ijma'in nas alaihi wa ridahum fa huwa amirul mu'minin. Siapa yang menjadi khalifah dengan kesepakatan manusia terhadapnya atau dengan ridha manusia, maka dia adalah amirul mu'minin. Dan dengan ridha manusia, maka dia adalah pemimpin kaum mu'minin. La yahillu li ahadin ayyabita laylatan wa la yara laysa alaihi imamun barran kana au fajira. Tidak halal dia bermalam satu malam. Kalau sudah ada pemimpin, tidak halal dia bermalam satu malam dan dia menganggap dirinya tidak ada pemimpinnya, apa pemimpin baik maupun buruk. Iya. Ini penegasan dari siapa? Imam Barbahari. Dan ini satu sudut saya akan terangkan nanti juga dari jawaban terhadap syubhat-syubhat.